لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين أصحابه الأكرمين وبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-20 dari bulan Jumada al-Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 24 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis yang ketiga dari Babul Adhan atau hadis ke-62 dari silsilatul umdah min al-awwal. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni ummi maktumin. Sesungguhnya Bilal adalah seorang yang akan mengumandangkan azan pada malam hari. Lailin di sini maknanya adalah akhirul lail, akhir malam, ketika mendekati fajar shadiq terbit. Fakulu washrabu, maka apabila kalian mendengar azannya Bilal ibn Rabah al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kulu washrabu, makanlah dan minumlah seperti biasa. Jangan kalian anggap itu azan salat yang tidak diperbolehkan seorang untuk makan dan minum lagi bagi mereka yang akan berpuasa, yakni pada waktu sahur. Hatta sampai tasma'u, kalian benar-benar mendengarkan adzana ibni ummi maktum, sampai kalian benar-benar mendengarnya adzan ibni ummi maktum yang telah kita sebutkan. Ibni ummi maktum khilaf, terjadi perselisihan, silang pendapat di kalangan para al-ulama al-mu'arrikhun. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Abdullah, nama beliau adalah Amr. Yang rajih dalam perkara ini, nama asli beliau adalah Amr, akan tetapi ketika beliau berhadapan, bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka digantilah nama Amr tersebut menjadi Abdullah, Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu arda. Yang mana pada pembahasan yang lalu pula kita telah membahas dari fatwa para imamatus salaf tentang jarak yang afdalnya ada pada dua azan tersebut. Karena kita sudah sepakat bahwasanya azan subuh itu memiliki dua azan. Azan yang pertama dikumandangkan di akhir malam pada saat fajar kadzib terbit, sementara azan yang kedua dikumandangkan pada saat fajar shadiq terbit. Ini dua azan yang memang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diajarkan oleh beliau kepada para muadzinin yang ada di sekitar beliau. Beliau ajarkan kepada Bilal, beliau ajarkan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, beliau ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita lihat dari praktek kaum muslimin yang meninggalkan azan pertama, berarti mereka telah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran beliau, maka seyogianya mereka mengamalkan sunnah ini yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para muadzinin an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih jaraknya setengah jam sebelum waktu subuh masuk. atau satu jam, seperti yang telah kita sebutkan dari fatwa Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr. Begitu pula fatwa dari Syekh Syuyukhina Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz alaihima rahmatullah, yang menunjukkan bahwa azan pertama dan azan kedua pada saat sholat subuh, sholat fajar adalah satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini biidznillah taala kita akan masuk kepada pembahasan lafaz at-tathwib. Lafaz as-salatu khairun minan naum. Kapan lafaz ini dikumandangkan oleh al-muadzin? Apakah pada azan pertama ataukah pada azan yang kedua? Khilaf yang masyhur. Silang pendapat, perselisihan di tengah-tengah para ulama, al-fuqaha. Ada mereka yang mengatakan bahwa azan pertamalah tempatnya, lafaz as-salatu khairun minan naum, di dalil yang akan kita bawakan. Begitu pula pendapat yang kedua mengatakan pada azan yang kedua, bukan pada saat azan pertama. Khilaf ini dibangun di atas perselisihan dari apa yang mereka fahami dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masing-masingnya memiliki dalil yang kuat, masing-masingnya memiliki dalil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana apa yang telah dibahas oleh para fuqaha, kesimpulan yang ada insyaallah taala akan kita nukilkan pada akhir majelis. Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Syuyukhina Al-Allamah Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, yang mana secara global beliau berpendapat bahwasanya lafaz at-tathwib, lafaz as-salatu khairun minan naum, itu dikumandangkan pada saat azan pertama. Beliau berbeda dengan para al-ulama, atau bisa kita katakan jumhur, mayoritas dari para ulama yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Al-Allamah Al-Faqih, Syekh Muhammad Ibn Taimin. Ini fatwa dan jawaban atau pendapat dari mereka berdua berbeda dengan apa yang diambil oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihim rahmatullah, yang mana jumhur dari masyayikh al-mamlakah mengambil pendapat dari Al-Hanabilah, yang mana azan yang di dalamnya terdapat lafaz atau dikumandangkan lafaz at-tathwib as-salatu khairun minan naum adalah azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Untuk membahas pembahasan ini mungkin kita butuh menulis dalil-dalil yang ada biar lebih jelas. Fadhal katibuna Yusufin. Aina Yusufu? Muhammad. Muhammad wei. Fadhal ya Muhammad. Ada spidol. الأذان الأول yang kedua, الأذان الثاني di bawahnya. Ayo. Ketiga. الأذان الإقامة الإقامة الإقامة زين الله الأذان الأول الأذان الثاني الإقامة الأذان الأول artinya azan yang dikumandangkan sebelum waktu subuh masuk. Artinya pada saat fajar kadzib terbit. Al-adhan al-thani, adhan yang kedua, subuh, biasa. Al-iqamah, iqamah, yang dikumandangkan oleh seorang al-muadzin. Kalau di tempat kita ini, di masjid ini, adhan al-awwal biasanya jam 4:30. Rasyid. Adhan keduanya? 5:05. Atau sekitar itu ya. Itu adhan pertama jam 4:30. Adzan keduanya jam 5:05. Pendapat mereka para al-fuqaha dalam membahas permasalahan ini berasal dari sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu ardhah. Yang mana Abu Mahdzurah mengatakan ketika beliau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taqulu, engkau katakan, wahai Abu Mahdzurah, ini ucapan Nabi ketika Nabi mengajarkan lafaz per lafaz kepada Abu. Taqulu akbar. Dan seterusnya, jadi lafaz per lafaz diucapkan oleh Nabi dan disaksikan oleh Abu Mahdzurah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar terus. Sampai kepada lafaz kata Nabi alaihi salatu wasallam, "As-shalatu khairun minan naum." As-salatu khairun minan naum. Dilafadkan oleh Nabi SAW. Engkau ucapkan hal ini, wahai Abu Al-Mahdzurah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Fil ula minas subhi. Bisa ditulis Muhammad? Kata Nabi SAW, as-salatu khairun minan naum. Fil ula minas subhi. Minas subhi. Adurung. Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Mic-nya imam bisa dipakai. Mic-nya imam. Titik dua. Salat takul. Takul. As-salatu khairun minan naw. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mahdzurah. Taqulu Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu, engkau katakan wahai Abu Mahdzurah, as-salatu khairun minan naum. Ucapkanlah as-salatu khairun minan naum bil ula, pada azan pertama. Fi subuh, pada saat salat subuh. Berarti di sini diambil pendapat pertama bahwa azan yang dikumandangkan lafaz as-salatu khairu minan naum berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ula, azan pertama dari salat subuh. Ini pendapat fadhal antum tulis di sini Muhammad. Afwan, jadi ngerepotin antum. Pendapat al-Hanabilah. Qawlu al-Hanabilah. Al-Hanabilah. Ini pendapat sebahagian al-Hanabilah. Wa Abu Hanifah. Wa Abu Hanifah. al-adhanain. Kata al-adhanain ayu al-salah. Baik, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ini pendapat yang pertama merupakan pendapat yang dimiliki oleh ba'dul Hanabilah. Jadi sebahagian pengikut Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Jadi kalau dalam bahasa fikih apabila diucapkan lafaz oleh mereka para fuqaha, ini ucapan Al-Imam Ahmad, berbeda dengan ucapan mereka ketika mereka menukilkan ini ucapan Al-Hanabilah. Kalau Al-Hanabilah berarti pengikutnya, bukan Al-Imam Ahmadnya, bukan sosoknya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Berarti di sini yang tertulis di papan tulis qaulu ba'dil Hanabilah, pendapat yang pertama yang mengatakan lafadz as-salatu khairun minan naum dikumandangkan atau dilafadzkan pada azan pertama, ini pendapat sebahagian Al-Hanabilah. Bahasa Indonesianya pendapat sebahagian pengikut Imam Ahmad, bukan Imam Ahmadnya, pengikut Imam Ahmad. Kemudian kita masuk kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa as-salatu khairun minan naum dikumandangkan pada saat lafadz azan kedua. Ini baru pendapatnya Al-Hanabilah, pendapatnya mayoritas dari pengikut Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Dan Al-Imam Ahmad pun berada pada pendapat kedua ini, yang mana mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan idza adzanta al-awwala li salati as-subhi. Dalilnya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Mahdzurah. Idza adzanta al-awwal li salati as-subhi. Jadi kita pakai lafaz atau hadis yang sama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqul as-salatu khairu minan nawm fil ula min as-subhi, pada saat azan pertama. Bedanya di mana? Dengan dalil yang sama dipakai untuk pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad dan mayoritas pengikut beliau. Karena pada lafaz as-salatu khairu minan naum, adalah as-salatu khairu minan naum fil ula, al-ula di sini yang dimaksudkan kata Imam Ahmad dan yang bersama beliau, al-ula di sini yang dimaksudkan bukan azan pertama. Al-ula di sini yang dimaksudkan bukan azan pertama, tapi yang dimaksudkan al-ula adalah azan kedua. Kenapa? Karena azan kedua ini adalah azan yang memang dikumandangkan untuk tegaknya sholat subuh. Azan yang dikumandangkan untuk tegaknya sholat subuh, artinya masuknya waktu. Baik, masuknya waktu subuh. Itu azan yang kedua. Tidak disebut sebagai azan yang pertama. Kenapa tidak disebut sebagai azan yang pertama? Karena ketika disandingkan dengan azan yang sebelum masuk waktu subuh, azan yang jam 4:30 tadi, mudahnya, ini azan yang kedua. Tapi kata Imam Ahmad ini bukan azan kedua, ini azan pertama. Kenapa ini azan pertama? Karena syarat sah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, syarat sah azan dikumandangkan oleh seorang muadzin adalah pada saat waktu subuh dan waktu-waktu salat yang lainnya telah masuk. Ini syarat sah. Azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, azan subuh, semuanya syarat sahnya, syarat mutlaknya sudah masuk waktu, sudah masuk waktu zuhur baru dikumandangkan azan zuhur. Begitu pula pada salat subuh, sudah masuk waktu subuh baru dikumandangkan salat dikumandangkan azan subuh. Jadi ketika azan waktu subuh belum masuk, fajar shadiq belum terbit, azan pertama yang dikumandangkan oleh muadzin 4:30 itu bukan azan pertama. Itu adalah sekedar al-ikhbar wal-i'lam, hanya sekedar pemberitahuan. Sekedar pemberitahuan yang hikmahnya adalah Ya hikmahnya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum garis atas sih, al-adzanul awwal. Al-adzanul awwal antum garis atas sih. Baru buka kurung. Liyuqidhan na'im, liyuqidhan. Ayo. Qaf, liyuqidhan. An-na'im wa yarji' wa yarji' yarji' ra ayo al-qa'im al-qa'im. Ini azan pertama. Jadi azan pertama itu bukan menunjukkan ini waktu subuh sudah masuk, bukan. Tapi hikmahnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa tujuan azan pertama? Liyuqidhan na'im wa yarji'al qa'im. Agar orang-orang yang na'im bangun. Yang sedang tidur itu bangun. Ayo, kerjakan qiyamul lail. Ayo kerjakan salat witir. Kalau yang mau puasa ayo segera sahur. Ini setengah jam fajar mau terbit fajar shadiq sudah mau masuk waktu subuh. Hikmah yang kedua yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yarji'ul qa'im, orang yang sedang mengerjakan salat, asik-asik berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, asik bermunajat, asik berdoa dengan Allah Azza wa Jalla atau kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar azan pertama dia sadar, oh setengah jam lagi sudah mau masuk waktu subuh. Jadi tujuannya itu. Jadi kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, azan yang pertama ini bukan termasuk azan subuh. Ini poinnya. Azan pertama yang azan awal ini bukan masuk azan subuh. Kenapa? Karena ini tidak dikumandangkan pada saat waktu subuh telah datang. Dipahami insyaallah. Pada azan pertama maksudnya azan yang kedua yang jam 5. Ini kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Maksudnya azan yang kedua. Kenapa kok disebut sebagai awla, sebagai azan yang pertama? Disebut sebagai azan yang pertama dinisbahkan, disandarkan kepada al-iqamah. Disandarkan kepada al-iqamah. Al-iqamah inilah azan yang kedua. Kenapa al-iqamah disebut azan? Sesuai dengan ucapan Nabi alaihi wasallam, baina al-adzanaini shalatun, hadits yang sahih. Kata Nabi alaihi wasallam, di antara dua azan itu pasti ada salat sunnah. Di antara dua azan ada salat sunnah. Di antara azan zuhur dengan qamatnya zuhur ada salat sunnah 4 rakaat, silahkan mau dikerjakan. Antara azan asar dengan iqamatnya asar ada salat sunnah, bagi yang mau mengerjakan silahkan. Antara azan maghrib dengan qamatnya begitu pula ada salat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang mau mengerjakan silahkan kerjakan sunnah, salat nafilah. Syahidnya apa? Syahidnya antara satu azan dengan iqamah, al-iqamah ini disebut oleh Nabi SAW baina al-adzanaini, di antara dua azan, jadi azan dan qamat, azan dan qamat itu ada sholat. Berarti iqamah ini juga dalam bahasa syariat, dalam bahasanya Nabi SAW disebut sebagai azan. Al-adzan atau al-iqamah, afwan, al-iqamah di dalam bahasa syariat, di dalam bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iqamah juga disebut sebagai al-adzan. Adzan yang kedua ini dinamakan adzan kedua, dinisbahkan atau disandarkan dengan adzan pertama yang jam 4:30. Adzan pertama yang jam 4:30 kalau kita anggap itu adalah adzan pertama, berarti adzan keduanya jam 5. Tapi kalau yang jam 5 kita anggap sebagai inilah adzan pertama, berarti adzan keduanya mana? Ini adzan keduanya iqamah. Azan keduanya adalah al-iqamah. Ketika dikumandangkannya iqamah oleh seorang al-muadzin. Sehingga dari dua pendapat ini menunjukkan dengan dalil yang sama. Persis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berkata wahai Abu Mansur, as-salatu khairu minan nawafil ula min subhi, pada azan pertama, pada saat salat subuh. Maksudnya adalah azan yang ketika fajar shadiq telah terbit, waktunya al-fajr telah tiba. Itu maksudnya al-ula. Jadi bukan pada saat azan pertama yang dikumandangkan jam 4:30. Ini pendapatnya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan yang bersama beliau alaihim rahmatullah ajma'in. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, yang harus kita bawakan pula dari dalil yang ada dalam permasalahan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza adzantal awwal li salati subhi." Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdzurah. Idza adzanta al-awwala li salati subhi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzanta al-awwala li salati subhi." Wahai Abu Mahdzurah, kalau engkau mengumandangkan azan yang pertama pada saat salat subuh. Ini juga dipakai oleh dua pihak. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama juga memakai dalil ini, ya berarti azan pertama dikumandangkan lafaz at-taswib, as-salatu khairu minan naum. Dengan sedikit perbedaan faham. Tapi kelompok yang kedua, mereka membawa dalil ini justru sebagai hujjah yang akan dihadapkan kepada mereka-mereka yang berada di posisi kelompok pertama, para ulama yang ada pada golongan pertama yang mengatakan azan pertama, yaitu ketika kalau kita bahasa sekarang jam 4:30. Nah, idza adzantal awwala, wahai Abu Mahdzurah, kalau engkau mengumandangkan azan yang pertama, syahidnya adalah li salati subhi. Ini syahidnya yang harus digarisbawahi sebenarnya. Li salati subhi. Kalau engkau mengumandangkan azan pertama ketika akan mengerjakan salat subuh. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika azan pertama yang jam 4:30 dikumandangkan dan ada lafaz di situ as-salatu khairu minan naum, akan segera dikerjakan atau ditegakkan sholat subuh oleh kaum muslimin? Itu pertanyaannya. Apakah dengan azan pertama? Ana ulangi. Apakah dengan azan pertama jam 4:30 ketika muadzin telah mengumandangkan azannya dengan lafaz at-taswib as-salatu khairu minan naum, artinya sesaat lagi akan dikumandangkan atau sesaat lagi akan ditegakkan sholat subuh secara berjamaah? Tidak. Karena tujuannya tadi seperti yang pertama, paling atas disebutkan. Tujuannya azan pertama itu bukan memberitahu, ini sudah masuk waktu subuh, bukan. Ini fajar shadiq telah terbit. Tujuannya azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, oleh Abu Mahdzurah, dan muazzin Nabi SAW yang lainnya, tujuannya dua. Untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur, agar segera bersiap-siap. Yang mau sahur silahkan sahur, yang mau qiyamul lail silahkan qiyamul lail. Atau tujuan keduanya, seorang yang sedang melakukan qiyamul lail segera tersadar, segera mendapatkan informasi, oh ini sudah sebentar lagi azan subuh yang aslinya, yang hakiki akan segera berkumandang, jadi saya harus menyegerakan dalam menyelesaikan qiyamul lail saya, witir saya, dan yang seterusnya. Itu tujuannya, bukan untuk menit ke depan 15 menit akan dikumandangkan iqamah yang akan ditegakkan sholat subuh secara berjamaah. Tidak, karena memang azan pertama ini tidak teranggap oleh pendapatnya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Jadi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengatakan pendapat pertama, jadi lagi bukan azan, sekedar ikhbar dan i'lam. Ikhbar dan i'lam cukup. Azan pertama bukan azan hakikatnya. Kenapa kita sebut azan? Ya karena bahasanya lebih mudah saja. Tapi hakikatnya itu sebar, hanya sekedar menginformasikan kepada kaum muslimin. Hanya sekedar menginformasikan kepada kaum muslimin, mengkhabarkan kepada kaum muslimin bahwa setengah jam ke depan akan ada fajar shadiq yang terbit dan kita akan mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini difahami. Jadi ikhwati fillah yarakumullah, pendapat yang rajih, yang kuat, wallahu ta'ala alam bisawab, dari dalil-dalil yang ada dan dikuatkan oleh penjelasan dan fatwa dari para immatus salaf, khususnya adalah Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, begitu pula Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, beliau mengambil pendapat yang kedua. Beliau mengambil pendapat yang kedua, yang mana lafadz at-tathwib, lafadz as-salatu khairu minan naum, dikumandangkan pada saat azan kedua. Kalau bahasa kita sekarang, yang bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumandangkan pada saat azan pertama. Azan pertama yaitu azan yang dikumandangkan jam 5 oleh seorang muadzin kalau di tempat kita. Dan azan keduanya mana? Katanya dua, azannya subuh. Azan keduanya iqamah. Kenapa azan iqamah disebut azan? Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina al-adzanaini salatun." Di antara dua azan ada sebuah salat sunnah. Jadi iqamah pun dilafadzkan dengan lafadz al-adzan. Dan praktek yang ada di tengah-tengah kita, kalau memang alhamdulillah al-muadzinun dibangun di atas dalil yang sahih dengan pembahasan-pembahasan yang telah ada, maka silahkan tetap pada pendapatnya, yaitu azan pertama dilafadzkan at-tathwib, as-salatu khairun minan naum, kalau memang berada di atas adillah hujaj al-burhan yang ada. Karena Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, untuk menutup pertemuan kita malam hari ini, beliau mengatakan bahwa apa yang ada di dalam permasalahan ini adalah khilaf yang masyhur. Saya bacakan sedikit ucapan dari Syekh Syuyukhina Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah. Beliau memiliki pendapat seperti yang sudah kita nukilkan di awal majelis tadi. Pendapat beliau di azan pertama, artinya yang jam 4:30. Jadi sekali lagi perbedaannya adalah ucapan Nabi SAW, as-salatu khairu minan naum, diucapkan pada saat azan pertama. Tapi azan pertama inilah yang berbeda pemahaman antara satu fuqaha dengan fuqaha yang lainnya, yang telah kita jelaskan secara global di papan tulis ini. Kata Syekh alaihi rahmatullah, fasahihu alladhi yaktadihi dalil annahu fil adhanil awal. Yang benar dalam permasalahan ini, seperti yang kita sebutkan tadi, beliau menguatkan pendapat yang pertama. Berbeda dengan Syekh Utsaimin, berbeda dengan Syekh bin Baz, dan berbeda dengan apa yang kita rajihkan dalam majlis ini. Yang kita rajihkan dalam majlis ini, wallahu a'lam bissawab, adalah pendapat yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, pendapat yang kedua, yaitu at-tathwib as-salatu khairu minan naum, dilafadzkan pada saat azan kedua. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam pada Abu Mahdzurah, "Idza adzantal awwal," kalau engkau akan mengumandangkan azan pertamamu, "li salati subuh," untuk dikerjakannya sholat subuh. Sementara azan yang paling atas tadi tidak dikumandangkan untuk dikerjakannya atau ditegakkannya sholat subuh, dengan penjelasan yang telah kita sebutkan tadi. Kata beliau alaihi rahmatullah, "Lima ja'a fi sunan min hadithi Abi Mahdzurah wa dhakara fihi annahu fil adhanil awal." Berdasarkan hadith ini, hadith Abi Mahdzurah yang sudah antum bisa lihat di papan tulis depan, "wa maja'a aidan fi sunanil Baihaqi," dan apa yang telah datang dalam Sunan Al-Baihaqi, "an Abdullah ibn Umar," dari Abdullah ibn Umar, "min qawlihi annahu fil adhanil awal," ucapan Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau menguatkan azan pertama, yaitu azan yang di akhir malam, bukan pada saat fajar shadiq terbit. Dan wasanaduhu ila Abdullah ibn Umar hasan, dan sanad yang sampai kepada Abdullah ibn Umar adalah ucapannya baik. Kemudian kata beliau, "wa amma maqila atau wal amru sahlun," dan khilaf dalam permasalahan ini adalah sesuatu yang mudah. Kemudian beliau lanjutkan, "wa ashahhu ma warada," dan yang paling, "wa hadhihi al-mas'alah," kita langsung lompat ke ucapan beliau penutup dari fatwa beliau, karena beliau mengucapkan dalil-dalil yang ada ucapannya Al-Imam Abu Hanifah, ucapan Al-Imam Ahmad. Kemudian beliau juga menukilkan ada seorang murid beliau, ada seorang murid beliau yang bernama Usamah ibn Abdul Latif Al-Qusi memiliki sebuah karya yang namanya Al-Adhan. Jadi Syekh Muqbil diberikan sebuah karya ilmiah dari murid beliau yang namanya Usamah ibn Abdul Latif Al-Qusi. Yang mana Usamah ibn Abdul Latif Al-Qusi membuat sebuah kitab judulnya Al-Adhan. Dibahas tuntas di situ. Al-Adhan termasuk pembahasan ini. Yang mana Usamah ibn Abdul Latif meminta takdim. Ayo Syekh, tolong rekomendasikan karya saya ini, tulisan saya ini. Dibaca oleh Syekh, ternyata pendapatnya berbeda dengan Syekh Muqbil. Yang dirojihkan di situ oleh Usama, sahibul al-musannaf atau sahibul mu'allaf, karya atau pengarang kitab tersebut, azan yang dikumandangkan padanya lafaz at-taswib adalah azan yang kedua, berbeda dengan pendapatnya Syekh Muqbil. Tapi enggak masalah, kata Syekh Muqbil, saya tetap memberikan rekomendasi pada karya murid saya ini. Saya tetap memberikan takdim, muqaddimah dalam karya murid saya yang bernama Usamah Abdul Latif Al-Qusi tersebut. Walaupun beliau berbeda pendapat dengan saya. Enggak ada masalah. Masalah khilaf fikih. Enggak harus kita tunjuk-tunjuk hidungnya orang. Kamu harus ikut pendapat saya, kamu harus ikut pendapat saya. Tidak. Di akhir ucapannya, beliau mengatakan, menasihati, وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا تُجِبُ النَّكِيرِ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهَذَا. Dan permasalahan ini permasalahan yang sangat luas. Tidak boleh kita mengingkari orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Maka tadi saya sampaikan kepada para muadzin, kalau memang berada di atas dalil yang wadih, dalil yang rajih, dalam permasalahan ini sudah pernah dibahas mungkin, silahkan lanjutkan apa yang biasa dilakukan di masjid kita ini. Kemudian, au amila bihadza wa ma huwa illa ittiba' wal ilf wal 'adah. Itu adalah satu kebiasaan yang lebih baik kita berlapang dada dalam menyikapi permasalahan tersebut. Maka asyahid, inti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Syuyukhina Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah adalah beliau menguatkan pendapat azan pertama, yaitu pada saat fajar kadzib terbit, bukan azan untuk ditegakkannya salat subuh, yaitu azan kedua. Yang mana azan kedua kita menamakannya dengan azan kedua, akan tetapi hakikatnya itulah azan pertama yang ketika disandingkan dengan al-iqamah, ketika disandarkan dengan al-iqamah, itulah yang menjadi azan yang pertama, dan iqamah adalah azan yang kedua. Wallahu a'lamu bissawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tafadhal, kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung yang berkaitan dengan apa yang kita tulis, yang masih bingung mungkin, atau yang butuh penjelasan tambahan, tafadhal. Kalau mau ditulis di secari kertas silahkan, atau mau langsung disampaikan, tafadhal. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan malam hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama adalah bagaimana para fuqaha masing-masingnya memiliki al-ijtihad, dan mereka harus saling menghargai, dan kita pun harus saling menghargai pula dengan pendapat yang diambil oleh pihak lainnya, karena masing-masingnya berdasarkan apa yang disebutkan dari dalil dan hujah-hujah yang berasal dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang di hadapan kita inilah yang dikenal oleh para ulama al-usul dengan ikhtilafut tanawwu'. Karena ikhtilaf itu terbagi menjadi dua seperti yang telah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah khilafut tadad, khilaf yang tidak ada celah di dalamnya untuk bisa saling kita toleransi, saling kita menghargai. Khilaf antara as-sunnah dengan al-bid'ah. Khilaf antara mereka yang mengatakan Aisyah di jannah dan Aisyah di nar. Aisyah di dalam surga dan Aisyah di dalam neraka. Ini khilaf tadad dalam akidah. Tidak bisa dijadikan satu. Tidak bisa kita toleransi dengan al-mubtadi'ah dalam perkara ini. Khilaf yang kedua, ikhtilafut tanawu'. Dan khilafut tanawu' bukan satu-satunya khilaf. Khilafut tanawu' ini bermacam-macam lagi pembahasannya. ada khilaful afham di sana, dan ini masuk kepada pembahasan tersebut. Ada nusus, ada hadis Nabi SAW yang berbeda pemahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara satu alim dengan alim yang lain, antara sekelompok ulama dengan sekelompok ulama yang lainnya, antara sekelompok fuqaha dengan sekelompok fuqaha yang lainnya. Ini contoh yang telah kita tulis pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kesimpulannya, adzan al-fajr, adzan subuh yang dikumandangkan dengan lafaz as-salatu khairun minan naum bisa dikerjakan pada adzan pertama berdasarkan pendapat ba'dil Hanabilah, sebahagian pengikut al-Imam Ahmad, dan bisa pula dikerjakan pada saat adzan yang kedua berdasarkan pendapat al-Imam Ahmad dan mayoritas dari murid-murid beliau alaihim rahmatullah ajma'in. Nah, dan yang rajih wallahu ta'ala alam, seperti yang sudah kita sebutkan di majlis tadi, yang rajih adalah azan itu dengan lafaz tathwib, dengan lafaz as-salatu khairu minan naum, dikumandangkan pada saat azan yang kedua. Dan hikmahnya lebih terlihat. As-salatu khairu minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Apabila seorang mengumandangkan lafaz ini pada azan pertama, mungkin hikmahnya sedikit kurang. Karena bagi mereka yang ingin melanjutkan tidurnya, dipersilahkan. Tapi yang merupakan aib, sudah disampaikan seperti oleh muadzin, tapi dia masih melanjutkan tidurnya. Tapi kalau dia mau lanjutkan tidurnya, silahkan. Enggak ada larangan. As-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat apa yang dimaksud? Salat sunnah, na'am. Salat wajib, juga na'am. Jadi ada dua kemungkinan di sana. Tapi kalau lafaz ini dikumandangkan pada saat azan yang kedua, as-salatu khairu minan naum, ini loh, salat subuh yang akan kita tegakkan berjamaah, itu lebih baik daripada tidur-tidurnya kalian. Lebih nampak hikmahnya. Lebih nampak hikmahnya yang ada dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Ingin saya cari pertanyaan yang kaitannya dengan penjelasan, tapi kelihatannya mudah-mudahan sudah difahami. Afwan, bagaimana dengan cara selang-seling gantian, yakni mengamalkan keduanya, hari ini dibaca pada azan pertama dan besok azan kedua? Ya jangan, antum mana lihat pendapat mana yang lebih kuat. Dalam khilaf semacam ini antum berhak untuk memilih, dan jangan sampai berubah-rubah. Bingung nanti orang, mana yang mau diamalkan, azan pertama atau azan kedua? Jangan. Ambil pendapat yang rajih menurut antum, antum ambil pendapatnya Syekh Muqbil silahkan, antum ambil pendapatnya Syekh bin Bas pun silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan dicampur aduk, karena keduanya memiliki perbedaan faham dalam memahami nas-nas yang ada. Dan dua-duanya mujtahid, apabila mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala, apabila mereka salah, mereka mendapatkan satu pahala. Dan kita meyakini, para imah kita, para ulama kita, bukanlah orang-orang yang sengaja dalam melakukan sebuah kesalahan. Jadi mereka adalah orang-orang yang berijtihad dengan kemampuan mereka, dengan keilmuan mereka. Dan kalaupun mereka tergelincir, terjatuh dalam kesalahan, maka mereka mendapatkan satu pahala. Dan inilah keyakinan kita terhadap para ulama kita. Tidak ada yang meyakini bahwa para ulama itu ma'sum, ulama itu muqaddas, selamat dari dosa, tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Siapa? Enggak ada. Jangankan Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair yang dituduh oleh sebagian pihak sekarang-sekarang ini bahwa mereka muta'assib dengan Syekh Rabi, ta'assub, taklid, buta. Apa Syekh Rabi yang ucapkan, yang beliau ucapkan benar atau salah pasti diikuti, karena mereka ya'taqidul ismah ala Syekh, karena mereka meyakini Syekh itu tidak pernah salah. Ini firyah, kedustaan. Enggak mungkin. Yang di atas beliau Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang kita bahas pada malam hari ini, pendapat-pendapat beliau, kita yakini beliau adalah seorang alim yang yusib wa yukhti. Seorang alim yang salah dan benar. Dan kita enggak meyakini Imam Ahmad. Ini jauh posisinya di atas Syekh Rabi' Ibn Hadi. Imam Ahmad alaihi rahmatullah telah jelas kokohnya beliau di atas sunnah Nabi SAW. Dan telah wafat di atas sunnah Nabi SAW. Itu pun kita meyakini bahwa beliau adalah seorang alim yang wajib untuk kita hargai dan tidak memiliki al-ismah. Tidak mungkin tidak terjatuh di dalam kesalahan. Tidak. Ada beberapa pendapat beliau yang menyelisihi ar-rajih, perkara yang lebih kuat dibandingkan perkara yang al-marjuh. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Fadhil. Ya. Berbeda orangnya. Nah, dalam permasalahan ini, alhasabil qudrah, hukum asalnya, naam, hukum asalnya yang mengumandangkan azan pertama berbeda dengan azan yang kedua. Dan ini sangat bermanfaat di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena di zaman tersebut benar-benar menjadi patokan dalam diterimanya sholat atau terbitnya sholat, masuknya waktu itu dengan azan-azannya al-muazzinun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman sekarang, walhamdulillah, ada jam di rumah-rumah kita. Ada jam di rumah-rumah kita. Jadi ketika mungkin azan pertama orangnya si fulan, azan kedua si fulan lagi, ya kita lihat jam di rumah ini jam berapa? Jam 5. Ya berarti ini azan kedua. Tapi hukum asalnya yang afdol tentunya mengikuti apa yang ada di sisi Nabi. Azan pertama paten fulan, azan kedua alan, dan itu yang diamalkan insyaallah taala di masjid kita. Mungkin ada satu dua kejadian mungkin beruzur muadzin keduanya sehingga digantikan oleh muadzin pertama, labas insyaallah. Tapi hukum asalnya demikian yang ana ketahui, wallahu alam bisawab. Azan pertamanya si fulan, akhuna Abu Ammar wala Abu Ismail yang azan pertama, Abu Ammar, akhuna Abu Ammar pada saat azan pertama, kecuali beliau berudur akan digantikan. Begitu pula azan kedua adalah akhuna Abu Ismail jazahumallahu khaira. Nah, jadi tinggal dilihat keadaannya. Hukum asalnya afdolnya tetap dua orang yang berbeda. Tapi kalau toh ternyata tidak ada kecuali satu orang, maka kita berikan udzur kepada para muadzin kita, mungkin ada halangan, dan kita melihat jam-jam di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau tanya, kata ustaz di tempat ana, lafadz as-salatu khairu minan naum hanya boleh diucapkan ketika zaman para sahabat dan tidak berlaku di zaman sekarang. A'udzubillah. Ucapan siapa ini? Jangan diterima ucapan-ucapan yang semacam ini. Artinya, ucapan Nabi hanya berlaku di zaman sahabat. Di zaman sekarang tidak perlu ucapan Nabi. Wah, bahaya ini. Tidak perlu berjenggot di zaman sekarang. Tidak perlu melakukan sholat wajib di zaman sekarang. Sholat wajib di zaman Nabi. Untuk apa dia sholat? Bagi mereka atau bagi dia, ustaz tadi yang mengatur khairu minan naum khusus di, katakan kepada dia, silahkan anda meninggalkan sholat wajib, karena sholat wajib ada di zaman Nabi dan para sahabat. Anda tidak perlu mengerjakan sholat wajib. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ini syubhat yang sangat rapuh. Ketika terjadi khilaf, bagaimana menyikapi dua ustaz atau dua alim yang semuanya berbeda pendapat dan mereka menganggap pendapatnya yang paling rajih? Ya, antum hukumi. Antum sebagai talabatul ilm, antum berhak sebagai talabatul ilm untuk menilai mana yang benar, mana yang lebih mendekati kebenaran dan mana yang benar. Artinya enggak ada yang salah dalam permasalahan ini, dua-duanya benar. Azan pertama dikumandangkan lafaz tathwib, azan kedua lafaz tathwib, dua-duanya benar. Tapi kan yang dicari mana yang lebih mendekati kebenaran. Jadi enggak ada yang salah, dua-duanya benar. Tinggal antum hukumi mana yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau antum mau mengikuti alim yang pertama, syekh yang pertama, maka itu yang antum ikuti dengan mengharapkan ajr pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau antum mau mengikuti pendapat syekh yang kedua, maka itu yang antum yakini dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan bingung, karena permasalahan ini adalah permasalahan khilaf. Jadi biasa antara satu alim dengan alim yang lainnya memiliki perbedaan pendapat. Memiliki perbedaan pendapat. Nah, afwan, ana masih kurang paham mengapa lafadz As-salatu khairun minan naum fil ula minas subhi, disebutkan pada azan pertama, bukan pada azan kedua, bagi yang berpendapat as-salatu khairun minan naum untuk azan kedua. Lafaz fil ula minas subhi dijadikan sebagai dalil oleh fuqaha yang ada pada pihak kedua atau kelompok yang kedua dengan lafaz atau dengan dalil bahwa azan pertama yang jam 4:30 itu tidak disebut azan. Azan pertama itu bukan azan. Kenapa? Itu hanya i'lam wal ikhbar, hanya sekedar informasi. Bukan azan. Kenapa? Karena azan itu syarat sahnya ketika waktu sholat telah tiba, baru dikumandangkan azan. Azan zuhur sekarang 12:25. Ada yang mengumandangkan 12:20. Azan bukan? Bukan azan. Salah dia, tidak sah azannya. Nanti 12:25 baru azan. Begitu pula pada saat sholat al-fajr, sholat subuh. 4:30, sudah masuk waktu fajar shadiq? Belum. Sudah timbul fajar shadiq? Belum. Kenapa azan? Ya itulah, itu bukan azan. Itu adalah informasi al-ikhbar, al-i'lam yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui para muadzinnya dengan dua hikmah yang sudah kita sebutkan. Dua tujuannya. Yang tidur segera bangun, yang sedang sholat segera sadar. Dan segera tahu bahwa waktu subuh telah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah azan isya dan iqamahnya termasuk azan pertama dan azan kedua karena tidak ada sholat sunnah padanya? Setiap azan dan iqamah pasti ada sholat sunnah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Tapi apakah pembahasan yang masuk kepada sholat sunnah rawatib atau bukan, itu beda lagi. Tapi kalau antum setelah sholat isya, setelah azanul isya berkumandang mau sholat, silahkan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, bainal adzanaini sholatun. Di antara dua azan, di antara azan dan iqamah ada sholat. Setelah azan duhur berkumandang antum sholat, silahkan, rawatib. Setelah azan asar antum mau sholat, silahkan, walaupun bukan rawatib. Sholat qabliyal asar, rawatib, bukan. Setelah azan maghrib antum mau azan sebelum iqamah, silahkan, rawatib, bukan rawatib. Tapi sholat sunnahnya, silahkan, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi SAW. Setiap azan, azan isya pun demikian. Setelah azan isya antum mau mengerjakan sholat sunnah, diperbolehkan, dipersilahkan oleh Nabi SAW. Baina al-adhanaini sholatun, di antara azan dan iqamah adalah sholat. Di antara azan pertama dan azan kedua, maksudnya azan dan iqamah adalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mau tanya untuk batas waktu sahur, apakah di azan kedua ataukah iqamah? Ini anak-anak lihat yang nanya ini. Ya azan kedua. Azan kedua sudah selesai. Fajar shadiq terbit atau enggak boleh makan lagi sudah. Kalau iqamah muadzinnya nanti disuruh lama-lama qomatnya. Fajar shadiq telah terbit, antum yang ingin melakukan puasa tidak boleh lagi berpuasa. Afwan, apakah di zaman sekarang para ulama masih bisa berijtihad? Nah, masih bisa berijtihad ulama. Setiap ulama di setiap zamannya berhak untuk berijtihad, dan mereka adalah orang-orang terpilih dan yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.